mengajarkan terhadap sebagian yang lain kitabullah tersebut, kecuali akan turun kepada mereka itu sakinah, akan diliputkan kepada mereka itu rahmat, dan di mana Allah Subhanahu wa taala akan menyebut mereka di majlis para malaikatnya Allah Tabaraka wa taala yang mulia yang ada di sisinya. Fanillahi hafidakumullah taala dari apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beritakan ini, dan sekaligus kabar gembira kepada kita dengan majlis yang mulia, sekaligus sebagai upaya untuk meluruskan niat kita agar tidaklah kita itu menegakkan majlis daripada majlis-majlis ilmu kitabillah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecuali kita itu ikhlas di dalam mendatanginya, kecuali kita itu ikhlas dalam rangka istifadah darinya. Qala billah hafidhakum Allah taala. Adapun yang pokok pembahasan yang akan kita pelajari pada siang hari ini insyaallah taala berkaitan dengan sebagian sebab dari sebab-sebab yang akan membantu kita untuk kita sabar di atas jalan ya Allah tabaraka wa taala. Sebelum kita masuk ke satu persatu daripada pokok-pokok pembahasan tadi, maka sebagaimana apa yang telah kita ketahui, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta yang fana ini dengan tujuan yang mulia. Di mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan dunia yang fana ini sebagai medan ujian dan cobaan yang kita akan senantiasa dihadapkan dengan berbagai macam halangan dan rintangan sebelum kita itu sampai ke tujuan. Allah Subhanahu wa taala menegaskan yang demikian itu di dalam surat Tabarak atau surat Al-Mulk. Allah Subhanahu wa taala menyatakan allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kematian dan kehidupan. Apa tujuannya Allah Subhanahu wa taala? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kalian siapakah di antara kalian yang terbaik akan amalannya. Ad-dunya darul ibtila'i wal imtihan. Dunia ini adalah medan ujian dan cobaan. Ikhwana fillah hafizakumullah taala. Demikian juga Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di dalam hadis dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim menyatakan, inna dunya hulwatun khabirah wa inna allaha mustakhlifukum fiha fayanduru kaifa ta'malun. Sesungguhnya dunia ini hulwa, rasanya manis, khabirah kalau dilihat hijau menyenangkan, Wa inna allaha mustakhlifukum fiha. Dan sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala lah yang menjadikan kalian silih berganti mendapatkan bagian daripada bagian-bagian dunia. Allah subhanahu wa ta'ala yang maha kuasa untuk menjadikan sebagian hamba dari hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala menjadi orang yang kaya. Allah subhanahu wa ta'ala maha kuasa untuk mentakdirkan sebagian hamba dari hamba-hambanya menjadi orang yang miskin. Wallahu faddala ba'dakum ala ba'din fir rizq. Allah subhanahu wa ta'ala lah yang melebihkan sebagian kalian atas sebagian yang lainnya dalam perkara rezeki. Tapi atas sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selanjutnya, fayanzuru kaifa ta'malu. Maka Allah subhanahu wa ta'ala akan melihat bagaimana kalian itu beramal dengan dunia. Ini menegaskan kepada kita bahwasanya dunia yang fana, yang sekarang kita itu berada di dalamnya, itu adalah sebagai medan ujian dan cobaan. Sehingga di bumi belahan manapun kamu lari, selama kamu itu masih berada di dunia yang fana ini, pasti akan mendapatkan ujian dan cobaan. Fanafillah hafidhakumullah ta'ala. Karena Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana apa yang telah kita pahami dari firman Allah subhanahu wa ta'ala tadi, Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan dunia ini adalah sebagai medan ujian dan cobaan. Dan di mana ikhwana billah habidakumullahu ta'ala. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam ayat yang lainnya menegaskan dengan bentuk-bentuk penegasan yang lainnya. Sebagaimana apa yang Allah subhanahu wa ta'ala firmankan di dalam awal daripada surat Al-Ankabut. Alif Lam Mim. Ahsiban nasu an yutraku an yakulu amanna wahum la yuftarun. Walaqad fatanna alladhina min qablihim falaya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa laya'lamanna al-kadhibin. Alif Lam Mim. Ahsiban nasu. Apakah umat manusia itu mengira, menyangka bahwasanya mereka itu akan dibiarkan begitu saja setelah menyatakan kami beriman? Apakah kalian memiliki prasangka yang demikian? Apakah kalian memiliki praduga yang demikian itu? Allah subhanahu wa ta'ala selanjutnya menyatakan, walaqad fatanna alladziina min qablihim. Sungguh-sungguh, kami telah timpakan ujian dan cobaan, hadapkan berbagai macam halangan dan rintangan terhadap generasi-generasi sebelum mereka. Fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibiin. Sungguh-sungguh Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui siapa orang-orang yang benar, orang-orang yang jujur, orang-orang yang selamat melewati berbagai macam ujian dan cobaan. Dan Allah subhanahu wa ta'ala pun maha mengetahui siapa yang ia dusta dengan pernyataan imannya. Sehingga ikhwana fillah habidakumullah ta'ala, jangan kita mempermasalahkan kenapa saya diuji demikian. Tapi itu sudah merupakan ketentuan dari Allah tabaraka wa ta'ala. Tapi pertanyaannya adalah yang semestinya muncul di dalam benak kita. Bagaimana saya menghadapi berbagai macam ujian dan cobaan dalam keadaan saya mendapatkan keridhaan dan ampunan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Qul billah habidakum Allah Ta'ala. Berbagai macam ujian dan cobaan pasti akan dihadapkan kepada kita. Apakah yang berkaitan dengan syahwat? Fitnahnya wanita. Fitnahnya harta. Fitnahnya tahta. Dan berbagai macam perkara-perkara yang lain. Dan mungkin yang di majlis yang mulia ini karena sempitnya waktu, gak mungkin kita bisa menjelaskan satu persatu dari berbagai macam yang fitnah yang sangat mungkin kita dihadapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengannya berdasarkan adillah minal kitabi wa sunnah. Demikian juga kita akan dihadapkan dengan fitnah yani asyubuhah, berbagai macam kerancuan di dalam melihat segala sesuatu. Apakah yani fitnah yang berkaitan dengan syiriknya? Apakah berkaitan dengan kufurnya? Berkaitan dengan bid'ahnya? Dan berbagai macam perkara-perkara hizbiyat yang lainnya. Itu adalah merupakan ujian dan cobaan. Ikhwana fillah habidakum Allah Ta'ala. Di mana ujian dan cobaan tersebut akan semakin tambah sengit, akan semakin tambah dahsyat tatkala di sana ada hal-hal yang menjadikan perkara itu tambah yakni dahsyat dan besar. Yang pertama adalah asy-syaitan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan di dalam kitabnya, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan syayatin al-insi wal jinni yuhi ba'duhum ila ba'din zuhrufal qawli ghurura. Dan demikianlah kami jadikan bagi setiap nabi itu musuh, yang musuhnya itu adalah yakni syaitan-syaitan dari golongan jin dan dari golongan manusia. Sebagian mereka membisikkan terhadap sebagian yang lainnya. Berbagai macam ucapan, berbagai macam rayuan, berbagai macam bujukan. Yang dihiasi, yang ditampakkan bagus, yang dikemas. Tujuannya apa? Ghurura. Supaya menjadi tipu daya bagi hamba dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syaitan dari golongan jin dan dari golongan manusia inilah yang menyemarakkan, yang membesarkan yang berbagai macam ujian dan cobaan, dan dengan sebab itulah yang banyak hamba dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala berjatuhan dari jalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ditambah lagi perkara yang berikutnya adalah al-jahl, kebodohan. Dan di mana berbagai macam yang peristiwa berbagai macam ujian dan cobaan dari Allah subhanahu wa ta'ala itu semakin banyak korbannya, di antara yang sebabnya adalah kebodohan yang terjadi ataupun yang menimpa pada umat ini. Ikhwana fillah, hafizakumullah ta'ala. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam menyatakan di dalam hadis Abdullah ibn Amr ibn As radhiyallahu ta'ala anhuma, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, menyatakan inna Allah la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minan nas walakin yakbitul ilma biqabdil ulama hatta lam yubqi aliman ittaqadan nasu ru'usan juhala fasu'ilu fa'aktau bi ghairi ilmin dallu wa adallu. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan mencabut ilmu dari hamba-hambanya Allah subhanahu wa ta'ala dengan sekali cabut. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala akan mencabut ilmu dari hamba-hambanya dengan mewafatkan para ulama-Nya. Sampai-sampai Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah menyisakan seorang alim pun. Dalam keadaan tentunya umat sangat amat butuhnya mereka terhadap para ulama-Nya. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala tidak menyisakan seorang alim pun. Sehingga umat manusia menjadikan yakni orang-orang yang bodoh sebagai pimpinan-pimpinan mereka. Para pimpinan-pimpinan yang bodoh tersebut ditanya oleh yakni umatnya, karena umatnya menghadapi berbagai macam yakni problematika kehidupan mereka. Akhirnya pimpinan-pimpinan itu pun menjawab dengan tanpa ilmu. Apa yang terjadi? Dallu wa adallu, sesat dan menyesatkan. Fanafillah hafizakumullahu ta'ala. Syahid daripada hadis yang mulia ini, berbagai macam ujian dan cobaan itu akan semakin banyak yang berjatuhan dari jalannya Allah subhanahu wa ta'ala. Sebabnya adalah al-jahil, kebodohan. Fana billah hafidhakumullahu ta'ala. Ujian dan cobaan akan senantiasa Allah subhanahu wa ta'ala hadapkan kepada kita. Ujian dan cobaan itu akan yakni semakin tambah dahsyat dengan adanya berbagai macam perkara-perkara tadi. Di antaranya ada syaitan dari golongan jin dan dari golongan manusia. Dan yang kedua adalah al-jahat. Fana billah hafidhakum Allah ta'ala. Sehingga tidak mungkin seorang hamba dari hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala bisa memastikan dia akan selamat di dalam menghadapi berbagai macam ujian dan cobaan itu, kecuali adalah orang-orang yang diberikan hidayah atau taufik oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Diselamatkan tatkala dia harus menghadapi berbagai macam ujian dan cobaan. Maka dari situlah, yakni pertanyaan yang muncul di dalam hati kita, siapakah orang yang akan selamat di dalam menghadapi berbagai macam ujian dan cobaan itu? Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam kitabnya, falaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin. Maka kalau bukan karena keutamaan Allah dan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kalian, niscaya kalian akan termasuk golongan orang-orang yang merugi. Dalam ayat yang lainnya, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu lattaba'tum asy-syaitana illa qalila." Dan kalau bukan karena keutamaan Allah dan rahmahnya Allah Subhanahu wa taala atas kalian, sungguh kalian itu akan mengikuti syaitan dari golongan jin dan dari golongan manusia tadi, kecuali sedikit di antara kalian yang selamat. Khalafillah hafidhakumullahu ta'ala. Dari dua ayat yang Allah Subhanahu wa taala firmankan ini, kita dapatkan yang faedah dari keduanya, bahwasannya orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala tatkala dia menghadapi berbagai macam ujian dan cobaan adalah orang yang ada pada dirinya dua perkara. Yang pertama adalah fadlullah, keutamaan Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua adalah warahmatuhu, dan rahmahnya Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekh Muhammad Al-Imam rahimahullahu taala di dalam kitab beliau yakni Tanbihul Hasan, kata beliau, al-fitanu katsiratun wa mutanawwi'atun wa mustajaddatun ma bainal khini wal akhir. Fitnah-fitnah, ujian dan cobaan ini jumlahnya banyak. Mutanawwi'atun, bermacam-macam. Mustajaddatun, silih berganti. Antara satu waktu ke waktu yang lain. Jumlahnya banyak, bermacam-macam, silih berganti. Sehingga tidak bisa satu orang dikiaskan kepada orang lain. Nabi, fana billah hafidhakumullahu ta'ala. Wa kullu wahidin minal muslimina al-mutamattikina fi dinillah mu'arradun fi kulli waqtin lil fitan. Dan setiap orang muslim yang berpegang teguh dengan agamanya Allah Subhanahu wa taala, pada khususnya dia akan senantiasa dihadapkan dengan berbagai macam fitnah. Apakah fitnahnya wanita, apakah fitnahnya harta, apakah fitnahnya tahta, ataukah perkara dunia yang lainnya. Fitnahnya anak dihadapkan kepada kita. Fitnahnya tetangga dihadapkan kepada kita. Fitnahnya terhadap saudara dihadapkan kepada kita. Terus. Faman naja minal fitan fadhalika bi syai'ainil azimaini. Maka barang siapa yang selamat menghadapi berbagai macam ujian dan cobaan, maka yang demikian itu disebabkan ada pada dirinya dua perkara yang agung tadi. Kata beliau, fadlullahi alaih, keutamaan Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada dia. Apakah seorang hamba itu mendapatkan hidayah itu taufik karena kepandaiannya? Belum tentu. Apakah karena hartanya? Belum tentu. Apakah karena amalnya? Belum tentu. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan hidayah atau taufiknya. Dia karunakan kepada siapa saja dari apa dari hamba. Yang Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki. Karena keutamaan Allah yang Allah subhanahu wa ta'ala berkehendak. Menjadikan keutamaan itu kepada hamba itu. Ikhwana billah. Hafidhakumullah. Kemudian perkara yang kedua kata beliau, istimrariyatu taufiqillahi lah. Dia senantiasa mendapatkan hidayah atau taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari situ, Allah subhanahu wa ta'ala zat yang maha pengasih, lagi maha penyayang terhadap hamba-hambanya, memerintahkan kepada hamba-hamba tersebut melalui lisan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam setiap rakaatnya agar dia meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala hidayah. Ihdina siratal mustaqim. Shirath alladziina an'amta 'alaihim. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus, yaitu jalannya orang-orang yang telah Engkau karuniai nikmat atas mereka. Dan hidayah yang kita itu senantiasa memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu hidayatu ila tariq wa hidayatu fit tariq wa hidayatu ala tariq. Kita senantiasa meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar ditunjukkan ke jalan yang lurus. Setelah kita itu diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala memilih Islam, memilih iman, memilih tauhid, memilih sunnah, maka kita meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang kedua, hidayatu fit tariq. Yani kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala hidayah, rincian apa yang terdapat di dalam Islam berupa syariatnya Allah subhanahu wa ta'ala yang mulia dan sempurna. Karena tersesatnya sebagian hamba dari hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala ada yang tersesat secara totalitas. Wal'iyadubillah. Ada yang sebagian perkara dan tidak pada sebagian yang lainnya. Wa'alaikumsalam habidakumullahu ta'ala. Sehingga kita senantiasa berusaha dan memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar diberikan hidayah atau taufik rincian daripada syariat Islam. Di samping belajar, yang nanti kita akan pelajari secara lebih terperinci, kita memohon kepada Allah. Belum tentu kita itu misalnya cerdas, kita itu diberikan kepahaman dengan kepemahaman yang benar. Ya ikhwana fillah. Habibakumullah ta'ala. Fadafillah hadidakumullahu ta'ala. Kemudian yang ketiga, kita senantiasa membutuhkan hidayah atau taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala agar diteguhkan, agar ditegarkan, agar disabarkan. Mungkin orang tatkala menghadapi kemiskinan bisa lebih sabar daripada dia menghadapi fitnahnya kaya. Ataupun sebaliknya, ikhwana fillah, habidakumullah ta'ala. Kita butuh hidayah atau taufik ila tariq. Fit tariq wa ala tariq. Ikhwana fillah, habidakumullah ta'ala. Kalau tadi telah dinyatakan bahwasannya orang yang selamat menghadapi berbagai macam ujian dan cobaan itu adalah orang yang mendapatkan keutamaan dan rahmah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka perkara yang berikutnya, siapakah yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala itu? Atau siapakah mereka itu? Allah Subhanahu wa taala menyatakan, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Dan sungguh-sungguh kami akan menguji kalian dengan sedikit daripada rasa takut, kelaparan, kekurangan harta, kematian daripada sebagian jiwa, dan kekurangan daripada buah-buahan. Perhatikan akhir daripada ayat tersebut. Wabashiri sabirin. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Dalam ayat yang lainnya, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun. Wa kana rabbuka basira." Dan kami jadikan sebagian kalian sebagai ujian terhadap sebagian yang lainnya. Maukah kalian bersabar? Dan di mana Rabbmu adalah Zat yang Maha Mengetahui, Maha Melihat, siapa di antara kalian yang sadar? Setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang yakni sumpahnya atau sunnatullahnya akan menimpakan berbagai macam ujian dan cobaan, Allah Subhanahu wa taala menutup ayat tersebut, wa basyiri sabirin. Berarti ini mengisyaratkan ikhwana billah, habibakumullah ta'ala, orang-orang yang mendapatkan yakni keutamaan dari Allah dan rahmahnya dari Allah subhanahu wa ta'ala adalah orang-orang yang sabar. Ikhwana billah, habibakumullah ta'ala. Kemudian, jangan punya anggapan pula bahwasanya sabar itu mesti menghadapi kemiskinan, menghadapi berbagai macam penyakit, ataupun berbagai macam perkara yang menjadikan sesak dan sempit dalam kehidupan kita di dunia. Bukan itu saja. Kekayaan itu adalah ujian. Kedudukan itu adalah ujian. Kesehatan itu adalah ujian. Kepandaian itu adalah ujian. Kecerdasan itu adalah ujian. Qala billah hafizakumullah ta'ala. Sehingga Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menyebutkan bahwasannya sabar itu mencakup tiga perkara. Yang pertama, as-sabru ala ta'atillah, sabar di atas perbuatan taat kepada Allah. Kita menunaikan, kita berjalan di atas tauhid, berjalan di atas sunnah berat. Qana billah habidakumullah ta'ala. Padahal itu adalah perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala, perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berat. Butuh kesabaran. Sehingga kita tidak akan tergelincir dari jalannya Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk kita itu menjaga salat-salat lima waktu yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada kita. Untuk menjaganya. Ini adalah perkara yang berat. Butuh kesabaran. Maka kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, as-sabru ala ta'atillah hatta yu'addiha, sabar di atas perbuatan taat kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga dia itu menunaikannya. Walau sani asabru an maharamillah. Sabar menahan diri menghadapi berbagai macam perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Zina, minum khamr, syirik, bid'ah dan berbagai macam perkara-perkara mungkar yang lainnya yang di mana syaitan menampakkan indah, yang di mana syaitan menampakkan menarik, yang di mana syaitan membangkitkan di dalam hati kita itu takjub terhadap perkara-perkara yang mungkar itu. Tatkala kita itu menghadapinya, maka butuh sabar, menahan diri dari berbagai macam perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, hatta la yaqa' fiha, sehingga tidak terjatuh padanya. Sedangkan yang ketiga adalah as-sabru ala aqdarillah, sabar atas berbagai macam takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala yang pahit. Hatta la yatasakhathaha, sehingga seorang hamba itu tidak murka. Kok ditakdirkan miskin? Tidak murka. Ditakdirkan mengidap berbagai macam penyakit, tidak murka atas ketentuan yang Allah Subhanahu wa taala. Kok saya ditakdirkan gagal dari apa yang saya itu cita-citakan dan harapkan? Tidak putus asa dan tidak murka terhadap ketentuan yang Allah Subhanahu wa taala. Qul billah hafizakum Allah taala. Sebagaimana tadi telah kita nyatakan bahwasanya untuk kita itu bisa selamat dari berbagai macam ujian dan cobaan, menjadi golongan orang-orang yang sabar, butuh yakni keutamaan Allah Subhanahu wa taala dan butuh rahmatnya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat yang lainnya menegaskan, wasbir wama sabruka illa billah, dan sabarlah engkau di mana kamu tidak bisa bersabar, di mana kamu tidak mungkin mampu untuk bersabar kecuali dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada modal untuk kita angkuh, tidak punya modal kita kita tak bisa sombong. Ikhwana fillah hafizakumullah taala, kita adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lemah dan miskin dari berbagai macam perkara yang senantiasa membutuhkan rahmatnya Allah, bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Fana fillah hafizakumullah taala. Kemudian permasalahan yang berikutnya adalah perkara-perkara apa yang semestinya kita itu lakukan untuk meringankan, untuk memudahkan kita menjadi hamba, hamba Allah Subhanahu wa taala yang teguh dan tegar serta sabar tatkala kita itu menghadapi berbagai macam ujian dan cobaan. Perkara yang pertama adalah thalabul ilm. Kita sibukkan diri kita dengan menuntut ilmu. Ilmu yang dimaksudkan adalah ilmu kitabillah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Baik. Berkata Imam Abu Hatim Ar-Razi rahimahullahu ta'ala, al-ilmu indana ma kana anillahi ta'ala min kitabin nasir wa nasihin ghairi mansuh. Ilmu menurut kami, yakni yang kita diperintahkan untuk menuntutnya adalah ilmu yang datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala, dari kitabillahi tabaraka wa ta'ala, yang nasikh bukan yang mansukh. Sumber pertama adalah kitabillahi tabaraka wa ta'ala. Wa ma tahabi al-akhbar an rasulihi sallallahu alaihi wasallam mimma la muqaridun lah. Sumber yang kedua adalah berita-berita yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari berbagai macam hadis yang tidak ada padanya itu ta'arruf, pertentangan. Karena nanti ya nita, kalau ada sisi-sisi ini butuh tarjihah. Wa ma jaa'a 'anil alifai min as-sahabati mattafaqu 'alaihi. Kemudian sumber yang kedua adalah yakni segala sesuatu yang berasal dari para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, yang disepakati oleh mereka ijma'nya para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Fa idza ikhtalafu lam yakhruj min ikhtilafihim. Apabila mereka para sahabat itu berbeda pendapat tentang satu perkara, maka kita tidak boleh keluar dari pendapat-pendapat yang diperselisihkan oleh mereka. Radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Bukan kemudian pendapatnya Ibn Abbas demikian, pendapatnya ini demikian, kemudian setelah itu ini pendapatku. Tidak boleh. Maka kata Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, iyaka an tatakallama fi mas'alatin laisa laka fiha imamun. Hati-hatilah kamu berbicara tentang suatu permasalahan daripada permasalahan-permasalahan agama dalam keadaan kamu tidak memiliki imam pada perkara tersebut. Kamu bisa mendatangkan satu pendapat yang aneh bin ajaib. Nyeleneh. Faidha khafiya dhalika walam yufham fa'anit tabi'i. Maka apabila perkara tersebut masih samar, tidak bisa diketahui, tidak bisa dipahami oleh seorang hamba karena keterbatasan ilmu dan kemampuan yang ada pada dirinya, maka ambil sumber dari yang berikutnya, yakni dari tabi'in. Faidha lam yujad anit tabi'ina fa'an a'immatil huda min adba'ihim. Maka apabila tidak ada atau tidak didapatkan dari para tabi'in, maka dari para a'immah mujtahidin yang datang setelah mereka. Ikhwana billah, hafizakumullahu ta'ala. Ini sumber ilmu yang semestinya kita itu menuntut ilmu dari sumber-sumber yang murni tadi. Pertama kitabillah, yang kedua sunnah Rasulullah, yang ketiga adalah yang ittifaknya para sahabat, yang berikutnya kalau tidak terjadi ittifak adalah aqwalnya para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Kalau belum didapatkan dari tabi'in, kalau belum didapatkan dari para a'immah, yakni yang mengikuti mereka rahimahumullahu ta'ala. Sumber-sumber menimba ilmu. Qala billah hafizakum Allah ta'ala. Dan di mana qala billah hafizakum Allah ta'ala? Dengan menuntut ilmu, maka roh kita itu akan semakin hidup, dan kehidupan yang ada pada seorang hamba di dunia yang fana ini adalah kehidupan yang hakiki. Karena adalah kehidupan yang disiram dengan roh wahyu ilahi. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, "La hayata lin-nasi wa la hidayata lin-nasi illa bi talabil ilmi." Tidak ada kehidupan bagi umat manusia yang hakiki, dan tidak ada pula petunjuk yang hakiki pula yang didapatkan oleh umat manusia kecuali dengan cara menuntut ilmu. Jadi kalau kamu itu hidupmu itu benar-benar hidup di dunia ini, hidup yang hakiki, menuntut ilmu. Tariqahnya. Dan kalau kamu itu ingin mendapatkan hidayah, pintunya, satu-satu pintunya adalah menuntut ilmu. Wa wujudil ulama wal aman bil ilmi annafi'. Di samping itu, keberadaan mereka itu para ulama, serta beramal dengan ilmu yang nafi. Kata beliau, "Hadza huwal hayatu wa hadza huwan nuru wa hadza huwal ladzi yatibu al inayatu bih wa tawjihu ilaihi." Ketiga perkara inilah, ketiga perkara yang menjadikan hidup itu hidup yang hakiki. Dengan inilah akan menjadi mendapatkan nur ilahi. Dan inilah perkara yang senantiasa atau seharusnya dijaga serta dibimbingkan kepada umat, yakni manusia kepadanya. Menuntut ilmu, dekat dengan mereka para ulama, beramal dengan ilmu yang nafi'. Selanjutnya kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, "Fayajibu 'ala al-aba'i wa 'ala ulati al-umuri wa 'ala al-ulama'i yajibu an yuwajjihu ila talabi al-'ilmi wa an yuharrizu 'alayhi wa yata'awanu 'alayhi hatta yabqa lahumul khair." Maka wajib bagi para orang tua, demikian juga wajib para pimpinan-pimpinan negara, wajib para ulama-nya untuk mengarahkan anak-anak mereka, mengarahkan rakyatnya, mengarahkan umatnya untuk menuntut ilmu. Membangkitkan mereka untuk menuntut ilmu, saling bahu-membahu, bantu-membantu untuk menuntut ilmu. Sehingga kebaikan itu tetap mereka itu dapatkan. Ikhwana fillah hafizakumullah ta'ala. Kalau kita itu enggak sibuk dengan menuntut ilmu kitabillah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita akan disibukkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat yang lainnya. Bahkan disibukkan dengan qila wa qal. Fanafillah hafizakumullah ta'ala. Demikian juga Imam Ahmad rahimahullah ta'ala menyatakan, "An-nasu ahwatu ila al-ilmi minhum ila al-ta'ami wa syarabi." Umat manusia itu sangat butuhnya terhadap ilmu, lebih butuh daripada kebutuhan mereka terhadap makan dan minum. Kenapa? Li'anna ta'ama wa syaraba yuhtaju ilaihi bil yaumi marratain aw thalathan. Karena kalau makan minum baratnya dibutuhkan pada setiap hari itu hanya 2 kali 3 kali saja. Tidak terus menerus. Wal-ilmu yuhtaju ilaihi fi kulli waqtin. Sedangkan yang namanya ilmu itu setiap detik kita itu membutuhkan ilmu. Nonton TV yang dilihat syubhat. Kalau kita itu gak punya ilmu, gak bisa yang menepis syubhat tersebut. Terbawa syubhat. Pegang HP ada tawaran. Apa? Undian. Hanya 500 perak. Kalau dapat itu ratusan juta. Berarti apa? Fitnah apa? Syahwat. Atau kadang-kadang, ya selamat nomor Anda mendapatkan uang ratusan juta, silakan menghubungi ini. Ini fitnah, ikhwana fillah, hafidhakumullah. Kalau orang itu tidak memiliki ilmu akan terbawa ke situ. Hubungi ini, ya, ya ini nomor, ya ini rekening Anda berapa, jam sekian, ternyata ini untuk mengambil apa hadiah ini butuh pajak. Pajaknya harus dikeluarkan terlebih dahulu. Anda harus ngirimkan. Akhirnya dikirim, sudah. Wassalam. Ikhwan fillah, hafidhakumullah ta'ala. Butuh ilmu, ikhwan fillah. Demikian juga dalam keluarga. Terfitnah wanita. Istri dalam keadaan palang merah di sana. Apa yang harus dilakukan? Butuh ilmu. Wanabillah habidakum Allah ta'ala. Sehingga ilmu itu dibutuhkan setiap detik, setiap saat. Wanabillah habidakum Allah ta'ala. Sehingga dari situlah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam di dalam hadis Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim menyatakan may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din. Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan baginya, maka Allah akan jadikan dia itu faqih, alim dalam urusan agama. Al-ilmu bita'allum wal-fiqhu bittafaqquh. Yang namanya ilmu itu butuh belajar. Ikhwana fillah habidakumullah ta'ala. Enggak kumkum semalam kemudian jadi dapat ilmu. Enggak. Enggak bisa dengan training sehari atau dua hari, seminggu atau dua minggu. Satu jam atau dua jam, enggak bisa. Butuh kesabaran di dalam belajar. Dan di mana tatkala Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah atau taufik kepada kita untuk mempelajari salah satu permasalahan daripada permasalahan agama, kemudian diberi kepahaman pada perkara tersebut, ketahuilah itu adalah merupakan sebagian tanda dari tanda-tanda kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala tunjukkan kepada kita. Fana billah habidakum Allah taala. Maka kata Imam Ahmad rahimahullah, kata Syekh yani al-imam hafidhahullahu ta'ala, talabul ilmi sababun min asbabi kulli khairin au kama qala rahimahullahu hafidhahullahu ta'ala. Menuntut ilmu itu adalah merupakan salah satu sebab dari sebab-sebab seluruh kebaikan. Kalau kamu itu ingin jadi orang yang baik, belajar. Sibukkan diri kamu itu dengan belajar. Belajar kitabillah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Belajar akidah yang sahihah. Belajar yang manhaj yang salimah. Belajar fikih yang dibangun di atas sunnah yang sahihah. Belajar akhlak yang baik. Belajar adab yang sahih. Itu adalah tanda-tanda kebaikan ikhwana fillah habidhakumullah ta'ala. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyatakan di dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Man salaka tariqan yatamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh satu jalan yang di mana menempuh jalan tersebut itu karena menuntut ilmu syariah, Allah Subhanahu wa taala menyatakan sahalallahu lahu bi tariqan ilal jannah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan baginya jalan menuju ke jannah. Dengan yakni belajar kita semakin paham mana perkara tauhid, mana perkara syirik, mana perkara sunnah, mana perkara yang bid'ah, mana yang hak, mana yang batil, mana maslahah, mana mafsadah. Fana fillah habidakum Allah ta'ala. Sehingga tatkala seorang hamba itu diberi hidayah atau taufik untuk belajar, itu adalah yakni keutamaan yang agung yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepadanya. Fana fillah habidakum Allah ta'ala. Selanjutnya, Syekh Muhammad Al-Imam rahimahullah hafizahullah taala menyatakan, "Na'am, inna azamat ad-din al-islami takammala fi kulli ayatin min kitabillah wa fi kulli hadithin sahihin an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam." Sesungguhnya keagungan agama Islam itu tersimpan pada setiap ayat yang ada di dalam kitabullah, pada setiap hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tersimpan di sana. Fal ummatul islamiyyatu قد تتجرأ أنواعا من المصائب والحل موجود في أكثر من آية أو حديث. Di mana umat Islam seringkali mendapatkan menghadapi berbagai macam ujian dan cobaan dalam keadaan jalan keluarnya, solusinya sudah ada di ayat-ayat kitabillah atau sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jalan keluarnya sudah ada di sana. Kata beliau, "Wal ayatul wahidatu wal haditsul wahid fihi hallun fa akthar." Bahkan terdapat di dalam satu ayat atau terdapat di dalam satu hadis, solusinya itu ada lebih dari satu. Kata beliau selanjutnya, walaqad jaa al-islamu li kulli fitnatin bidawain walakin qallal mudawun. Dan sungguh-sungguh Islam itu datang dalam keadaan membawa seluruh obat. Fitnahnya apa? Obatnya sudah ada. Fitnahnya apa? Sudah ada obatnya. Akan tetapi sedikit orang-orang yang mau terobati. Bukan yang tidak ada itu adalah solusi yang ada di dalam agama Islam. Tatkala menghadapi berbagai macam problem, akan tetapi kaum musliminlah yang tidak mau kembali kitabillah, kepada kitabillah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba kalau orang itu ribut membicarakan apa? Orang belajar membaca Al-Qur'an, paham, diamalkan, dijaga sholatnya. Selamat wa nafillah habidakumullahu ta'ala. Sudah bodoh, jahil, merakit. akhir, ditambah lagi ada informasi ini, ada syariat ini, ini harus ditangkap, ini membahayakan terhadap Islam, muslimin, dengan apa kamu itu bisa menghadapi mereka? Tambah lagi sibuk dengan internet, musuh-musuh Islam itu sudah menyerang kita. Demikian, demikian, demikian. Dengan apa kamu apa menghadapi mereka, ikhwana fillah, hafizakumullah ta'ala. Dengan ilmu, ya ikhwana fillah, hafizakumullah ta'ala. Sibukkan majlis-majlis kita itu dengan majlis ilmu, kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Belajar al-usulul thalatsah. Belajar yang umdatul ahkam. Belajar akhlak yang baik. Dari riyadus salihin. Belajar yakni adab di dalam sahih kitabul adab. Subhanallah, ni'mat. Belajar tafsir dari tafsir Sa'di ataupun tafsir yang Ibnu Katsir. Sibukkan yakni ahlus sunnah itu dengan yakni majlis-majlis ilmu. Sakinah, sakinah, sakinah ya ikhwan fillah. Hafizakumullah ta'ala. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Insyaallah ta'ala nanti kita sedikit teruskan pada yakni ba'da zuhur. Subhanallah.